Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah syarah al-usul al-thalatha karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafidhahallahu ta'ala, ada tambahan faedah yang ingin saya bacakan. Yang pertama tentang ya, bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan fatwa saya Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Majmu' Fatawa wa Rasail di jilid yang ketiga Fatawa al-Aqidah. Beliau ditanya tentang hukum bernama dengan nama Allah semisal Karim, Aziz, dan semacam itu. Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, At-tasami bi asma'illahi azza wa jalla yakunu ala wajahain. Bernama dengan nama Allah itu ada dua macam. Al-wajhul awal, macam yang pertama, wa ala qismain. Macam pertama ini isinya ada dua. Yang pertama adalah manakala nama tersebut mengandung alif lam. Fi hadhil hali la yusamma bihi ghairullahi azza wa jalla. Dan kondisi ini tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Sebagaimana Anda namai seorang dengan Al-Aziz, As-Sayyid, Al-Hakim dan semacam itu. Fa inna hadha la yusamma bihi ghairullahi. Maka nama dalam keadaan semacam ini tidak boleh dijadikan nama untuk selain Allah. Li'anna al-hadihi tatulu ala lamhil asli wa huwal ma'na alladhi tatammanahu adal ismu. Karena jika mengandung alif lam, maka penamaan ini itu menimbang sifat yang terkandung di dalam nama itu. Kemudian macam yang kedua, tidak mengandung alif lam, namun kusida bil ismi makna sifati. Namun yang dimaksudkan dengan nama adalah menimbang sifat yang menjadi kandungannya. Dalam bahasa kita, ini tidak murni hanya identitas, namun ini karena orang ini punya punya sifat yang terkandung dalam nama itu. Atau praktisnya adalah seperti gelar. Karena orang itu punya sifat-sifat demikian, kemudian digelari seperti itu, digelari demikian. Karena dia pintar banget misalnya, kemudian dikasih gelar alim, yang artinya sangat pintar. Dan pemberian gelar alim ini karena dia sangat pintar. Itu, ini tidak ada alif lamnya, cuma penamaan dalam hal ini penggelaran itu karena menimbang sifat yang terkandung dalam dalam nama itu. Fa innahu la yusamma bihi, maka itu tidak boleh diberi nama dengannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah kunyah Abul Hakam. Yang Abul Hakam itu disebut Abul Hakam karena menimbang sifat. Li anna ashabahu yatahakamuna ilaihi. Karena orang-orang jika bertengkar itu minta diberi putusan kepadanya. Jadi menimbang sifat. Kemudian Nabi larang nama tersebut dengan Nabi katakan innallah wal hakam wa ilaihil hukmu. Al-hakam itu Allah. Dan kalau orang itu wa ilaihil hukmu, jika ada masalah, semua problem, maka hukumnya kembali kepada Allah. Lantas kemudian diberi kunyah dengan anaknya yang paling besar yaitu Syuraih. Jadilah dia Abu Syuraih. Fadalla dzalika, maka hadis ini dalil bahasanya jika seorang itu bergelar dengan salah satu nama Allah karena menimbang kandungan, karena menimbang sifat atau makna yang terkandung dalam sifat tersebut. Sehingga gelar ini bukan identitas, namun bukan murni identitas. kata orang Jawa tidak murni tetenger, bukan tetenger, namun ya karena dia punya punya sifat yang terkandung dalam nama. Fa'inahu yumna'u, maka hal semacam ini terlarang. Ya, karena penamaan semacam ini berarti 100% sama dengan nama Allah, dan nama Allah itu adalah identitas sekaligus sifat. Itu macam yang pertama, isinya ada dua. Kemudian al-wajhu tsani, ayatasama bil ismi ghairi muhalla bi al, bernama dengan nama Allah, nama nama Allah itu tanpa mengandung alif lam. Kemudian walaisal maqsudu bihi makna sifati, dan bukalah maksud darinya adalah makna yang terkandung dalam nama. Fahadza la ba'sa bihi, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Contohnya ada mislu Hakim, dan di antara salah satu nama sahabat ada Hakim ibn Hizam. Fahadha yadul fahadha wahadha dalilun, maka ini dalil bahasa, jika tidaklah dimaksudkan dengan nama tersebut sifat yang terkandung dalam nama, fala ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Maka ini dua macam, kemudian beliau tambahi macam yang ketiga. Lakin fi misli Jabbar, namun nama, ada orang kok dikasih nama Jabbar, la yambari ayatasamma bihi, maka tidak seyogyanya, maka tidak seyogyanya seorang tidak sepantasnya bernama dengannya meskipun tidak menimbang sifat. Ini karena makna atau arti dari nama tersebut itu tidak layak untuk, tidak pantas, tidak layak, tidak bagus untuk manusia. Pertimbangannya, wadzalika li'annahu qad yu'athiru fi nafsil musamma, karena boleh jadi ini punya efek pada jiwa orang yang diberi nama semacam nama Jabbar, Kohar, Mutakabbir gitu. Maka dikhawatirkan, maka ada pada dirinya nanti sikap sombong terhadap orang lain dan semacam itu. Famislu hadil asya, maka nama-nama jenis ini yang dikhawatirkan memiliki dampak pengaruh pada jiwa pemilik nama, yang bagi lil insani ayatajannabaha, sepatutnya seorang itu menjauhinya. Itu penjelasan saya Ibnu Taimin yang kemarin saya ceritakan isinya, dan di pagi hari ini saya bacakan teks perkataan beliau. Kemudian faedah yang kedua, kemarin penulis Syekhah Pintu Muhammad Al-Qasim mengutip dari Ad'iyah wal Azkar, Fikih Ad'iyah wal Azkar karya Syekh Abdul Razak, tentang Ismullahil A'zam. Saya ingin bacakan lebih lengkap pembahasan Syekh Abdul Razak di Fikul Adiyah wal Azkar tentang Ismullahil A'zam. Setelah dia bawakan hadis-hadis tentang Ismullahil A'zam, adalah nama Allah yang jika seorang hamba berdoa dengannya akan Allah jawab, jika seorang hamba minta kepada Allah dengannya maka akan Allah beri. Oleh karena itu maka nama ini Ismullahil A'zam dan pengetahuan tentangnya, bahasan tentang hal ini memiliki sya'nun azim, kedudukan yang agung di kalangan para ulama. Para ulama punya bahasan yang panjang, ada yang panjang lebar, ada yang ringkas tentang masalah ini. Syaukani di kitabnya tentang zikir, Tuhfatu Dzakirin, mengatakan diperselisihkan tentang pemastian Ismullahil A'zam. Diperselisihkan di antara para ulama ala nahwi arba'ina qaulan, kurang lebih ada 40 pendapat dalam masalah ini. Dan Suyuti sampai punya buku khusus membahas tentang apa nama Allah yang Al-A'zam, yang teragung itu. Di buku karya Suyuti judulnya Ad-Dur Al-Munazzam Fil Ismi Al-A'zam. Namun di bukunya Suyuti beliau hanya menyebutkan, tidaklah menyebutkan selain 20 pendapat. Dan banyak dari pendapat-pendapat tersebut jelas lemahnya. karena tidak ada dalil yang sahih yang tegas menunjukkan keabsahannya. Dan sebagian orang-orang sufi, ini kemarin saya ceritakan, ya, sebagian orang-orang sufi dalam masalah ini, masalah Ismulail A'zam, punya banyak kebatilan yang tidak boleh ditoleh dan dianggap sedikitpun. Ya, dari 40 atau 20 pendapat tentang Ismulail Al-A'zam, maka ada dua pendapat yang dinilai paling kuat. Inna asharul aqwal, pendapat yang paling masyhur tentang apa itu Ismulail Al-A'zam, dan pendapat yang paling utama bisawab, dinilai sebagai pendapat yang benar, wa aqrabuha lil adillah, dan pendapat yang paling dekat dengan dalil menurut Syekh Abdul Razzaq adalah anna Ismulail A'zam huwallah. Kalau Syekh Abdul Razzaq sendiri, dari 20 pendapat yang ada, yang dinilai paling dekat Ismulail Al-A'zam itu adalah Allah itu sendiri. Wa ila hadzal qauli, dan pendapat ini dhahaba jam'un kabirun min ahli al-ilmi, menjadi pendapat banyak ulama. Di antaranya adalah Abu Abdullah Ibn Mandah. Ibn Mandah di kitabnya Tauhid qad ikhtara fihi anna Ismulail A'zam wallahu. Di bahasanya nama Allah yang teragung adalah Allah itu sendiri. Dan di antara alasannya karena nama Allah ini yaitu Allah itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Kemudian ini pendapat pendapat yang dinilai oleh Syekh Abdul Razzaq sebagai pendapat yang paling kuat. Wa min ahli al-ilmi man dhahaba ila anna Isma al-A'zam wal Hayyul Qayyum. Pendapat yang kedua dari 20 atau 40 pendapat yang paling kuat ada dua. Yang pertama adalah Allah itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan di kitabnya Zadul Ma'ad, karena Al-Hayyu itu mengandung semua, karena Al-Hayat itu mengandung semua sifat-sifat zat, sifat-sifat sempurna yang merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qayyum itu mengandung semua sifatul af'al. Walihada kana ismul al-a'zam. Oleh karena itu nama Allah yang teragung wa ismul hayyul qayyum. Maka itu adalah al-hayyu al-qayyum. Ini pendapat Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Bahwasanya Ismulail Al-A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian setelah beliau membawakan dua pendapat ini, Syekh Abdul Razzaq mengatakan fahadzal qawlu walladzi qablahu, pendapat ini yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, walladzi qablahu, dan pendapat sebelumnya yaitu Ismul A'zam itu adalah Allah itu sendiri, huma aqwa makila fil ismil al-a'zam, adalah pendapat yang paling kuat, pendapat yang terkuat tentang apa itu al-ismu al-a'zam. Kemudian beliau bawakan, setelah itu beliau di catatan kaki Syekh Abdul Razzaq membawakan mengutip perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, kalau Syekh Ibnu Baz punya, berarti jadi pendapat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Bahasanya ismu al-a'zam di sini maknanya azim. Kemudian berarti kemudian disimpulkan oleh Syekh Ibnu Baz bahasanya ismu al-a'zam adalah semua asmaul husna. Ya, kita lanjutkan di ke Syarah al-Usul ats-Tsalatsah karya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim di halaman 15. Qala al-musannif rahimallahu taala, i'lam rahimakallahu anna yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Katailah semoga Allah menyayangimu. Bahasanya menjadi kewajiban kita semua mempelajari empat hal. Yang pertama ilmu. Dan ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Islam bil adillah dengan berdasarkan dalil. Kemudian qala syarihah hafizahallahu ta'ala i'lam rahimakallah. I'lam, kata-kata i'lam adalah kalimatun kata yang mengisyaratkan perhatian dengan maudhu', dengan tema yang dibahas. I'lam artinya jadilah engkau orang yang menyiapkan diri dan berupaya untuk memahami ilmu yang akan disampaikan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang bodoh tentang masalah agama. Akan aku sebutkan padamu sejumlah permasalahan penting dalam pokok-pokok agama. Hakikun, hakikun di sini maknanya jadirun. Layak engkau perhatian dengannya dengan betul-betul perhatian. Dan aku doakan kebaikan padamu agar Allah menyayangimu dengan mengatakan rahimakallahu. Artinya aku mohon pada Allah agar Allah menyayangimu. Dan doa dengan rahmah itu jika bersendirian tanpa ampunan artinya semoga Allah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan berikan taufik dan menjagamu di masa depan. Dan siapa yang Allah sayangi maka sungguh dia beruntung dan bahagia di dunia dan di akhir. Maka jika rahmah itu sendirian maka dia mengandung maghfirah. Maghfirah untuk dosa di masa depan dan penjagaan di masa yang akan datang. Tapi kalau rahmah, doa rahmah digandeng dengan maghfirah, rahimakallah wa ghafara, misalnya, maka nanti rahmah itu, ghafara itu untuk apa yang telah berlalu, dan rahmah itu untuk yang akan datang. Dan ada catatan kaki bintang di kamin muta'ali menyakau ahadal kitabah. Betapa banyak orang yang belajar yang membaca kitab ini, maka dia termasuk dalam doa ini. Wakam li syekhi min qawlil malaikati, dan guru yang membacakannya. Maka dalam tempat banyak guru yang mendapatkan perkataan malaikat. Walaka bimithli, ketika membacakan kata kalimat ini pada muridnya. Kemudian kembali ke atas dan muallif menggabungkan antara i'lam dan doa. Dan ini menunjukkan pertama bagusnya perhatian beliau dan kasih sayang beliau dengan pihak yang diajak bicara. Dan bahasanya beliau menginginkan kebaikan untuknya. Kemudian yang kedua, hal ini menunjukkan kelembutan seorang guru terhadap muridnya. Wa'ana dan bahasa guru itu memulai pelajaran dengan perkataan yang baik dan doa yang baik. Sehingga hal tersebut memiliki pengaruh pada muridnya. Wa yuqbil, dan murid kemudian memberikan perhatian kepada gurunya. Adapun jika guru itu memulai pelajaran dengan kata-kata yang keras dan kalimat-kalimat yang tidak tepat, maka ini membuat lari murid dari guru dan dari ilmu yang hendak dipelajari. Kemudian yang ketiga, bahwasanya anama benar, bahasanya pondasi ilmu agama, pondasinya adalah talatuf, sikap kelembutan, warahmah, dan sifat sayang terhadap orang-orang yang hendak belajar. Oleh karena itu maka para ulama meriwayatkan dan yarwuna, mereka meriwayatkan wa yurwuna liman ba'dahum, atau mendapatkan riwayat dan meriwayatkan kepada orang setelah mereka fi man talabal ijazah fil hadis, untuk orang yang meminta ijazah dalam bidang hadis, ya, maka mereka riwayatkan hadis ar-rahim ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, para hamba-hamba Allah yang penyayang itulah yang disayang oleh Allah. Dan hadis ini terkenal di kalangan para ulama dengan sebutan al-musalsal bil awwaliyah. Musalsal itu adalah hadis yang seorang guru, seorang murid mendapatkan dari gurunya sama persis sebagaimana gurunya mendapatkannya dari gurunya. Dan semuanya musalsal bil awwaliyah, hadis yang pertama yang diajarkan oleh guru kepada murid. Maka para ulama hadis meriwayatkan hadis ini kepada murid-murid mereka, sehingga jadilah hadis ini hadis yang pertama yang mereka riwayatkan dari gurunya. Maka fafil ijazah, maka dalam berbagai macam ijazah hadis, taruh anda jumpai, anda lihat bahasanya setiap guru berkata dari gurunya, haddatsani fulanin wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Fulan bercerita kepadaku dan itu adalah hadis pertama yang aku dengar dari beliau, dan semuanya mengatakan demikian. Sampai sanadnya sampai kepada ujungnya, dan ujungnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamum man fil ardi yarhamkum man fis samai. Hamba-hamba Allah yang penyayang itulah yang disayang oleh Allah, yang namanya adalah ar-rahman. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, niscaya yang Allah yang ada di atas sana akan menyayangi kalian. Irhamum man fil ardi di sini fi bimakna ala. Irhamu man alal ardi, sebagaimana man fis sama fi-nya juga bimakna ala. Yarhamkum man fis sama artinya juga ala. Yarhamkum man ala samai, maka Allah yang ada di atasnya langit akan menyayangi kalian. Ya, maka ini yang disebut dengan hadis musalsal bil awaliyah, karena setiap guru mengatakan, setiap orang yang mendapatkan hadis ini mengatakan bahasanya hadasani fulan wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu dan seterusnya. Nah, kenapa ini jadi hadis musalsal bil awaliyah? Apa hikmah di balik hal ini? Qala al ulama, ulama mengatakan sebab dari hal itu bahasanya hadis yang musalsal bil awaliyah adalah hadis tentang rahmah, untuk menunjukkan anna mabna hadal ilmi rahmatu, bahasanya pondasi ilmu agama itu adalah kasih sayang. Ini dibangun di atas kasih sayang dan menyebarkan kasih sayang dan mewujudkan murid-murid yang memiliki sifat penyayang. Ini, maka ini pondasi ilmu syar'i. Pondasi ilmu syar'i itu bukan keras, bukan kasar, bukan kereng kata orang Jawa, bukan. Namun pondasi ilmu syar'i itu adalah rahmah. Maka ilmu ini dibagikan oleh seorang guru kepada muridnya karena sayangnya guru. Dan cara guru mengajarkan kepada murid adalah dengan cara yang menunjukkan kasih sayang. Dan yang diharapkan dari pelajaran adalah terciptanya orang-orang yang lembut dan penyayang. Itu pondasi ilmu. Maksud dari belajar ilmu agama itu bukan menciptakan orang-orang yang keras, kasar, sadis, sadis lisannya, sadis perbuatannya, bukan. Namun dasar ilmu syar'i itu rahmah. Diajarkan karena rahmah, prosesnya juga rahmah, dan outputnya itu diharapkan membuahkan output orang-orang yang lembut, orang-orang yang penuh sayang. Ya, penuh kasih sayang dengan sesama, ya, bahkan dengan semua makhluk yang ada di muka bumi. Bukan hanya sayang dengan orang-orang yang satu pengajian dengannya, namun sadis, sangar, kejam sama yang beda pengajian dengannya. Maka ini ada proses yang ada hal yang keliru jika ini yang terjadi. Karena mabna hadal ilmi rahmah. Pijakan ilmu ini adalah kasih sayang. Pijakannya kasih sayang, berangkat dari kasih sayang. Maka jika berangkat dari kasih sayang, maka ya membuahkan kasih sayang. Maka pijakan ilmu ini dari kemudian dari guru yang penyayang sehingga dia ngajar, kemudian prosesnya penuh kasih sayang, dan yang hasil diinginkan adalah orang-orang yang lembut dan penyayang. Kok outputnya kok jadinya orang-orang yang sangar, kejam, keji, buruk lisannya, ya, sadis ucapan-ucapannya, makanya ada yang tidak benar. Dan tidak benarnya fatal. Dan tidak benarnya fatal karena berarti dasarnya rusak. Karena berarti pondasinya rusak. Berarti pondasinya rusak. Ma bana hadzal ilmi ar-rahmah. Pondasi ilmu syar'i itu kasih sayang. Itu pondasinya. Kalau tidak menghasilkan ini, pondasinya itu rusak. Salah pondasi. Salah pondasi. Ya, harusnya pondasinya batu kali, ini jadi enggak tahu pondasinya ganti apa. Jadi sehingga enggak terwujud. Ya, maka anna mabna hadzal ilmi, pondasi ilmu ini adalah rahmah, kasih sayang, kelembutan dan kasih sayang. Itu pondasinya. Sehingga wa natijatu rahmatu fid dunya. Dan buah output yang ingin dihasilkan adalah rahmah di dunia. Lemah lembut dan penuh kasih sayang di dunia. Wa ghayatu rahmatu fil akhirah. Dan targetnya adalah mendapatkan rahmat di akhirat. Lihada, karena ini maka Syekh penulis Musannaf rahimahullah taala mengingatkan dan mengisyaratkan hal ini tambihan latifan, dengan isyarat yang lembut, dakikan, yang jeli atau yang kecil, ya, dakikan yang samar. Haitsu qal, mana beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Kemudian tentang ijazah dalam hadis catatan kaki, ijazah dalam bahasa Arab artinya izin, istijaz meminta ijazah artinya talabu talibul ilmi min syaikhihi, permintaan seorang penuntut ilmu terhadap gurunya untuk mengizinkannya untuk membawakan dan menyampaikan riwayat-riwayat guru alati hasala alaiha, yang dia dapatkan alaiha dari ijazah tersebut, wa ayya adzana lahu bin naqli anhu, dan membolehkannya untuk menukil darinya. Yang ini biasa disebut oleh orang-orang awam punya sanad, punya punya sanad, namun sanadnya sanad ijazah. Dan perlu diketahui sanad ijazah itu tidak ada ilmunya. Sanad ijazah itu tidak ada ilmunya, karena dia tidak mengharuskan proses belajar. Dan sebagian orang yang tidak tahu dunia riwayat, dunia ijazah, maka kemudian diulu-ulukan. Sebagian orang mengatakan bahwasannya berguru itu harus pada guru yang punya sanad sampai nabi. Padahal sanadnya apa? Yang dimaksudkan ijazah saja. Dan sanad ijazah itu ya sanad riwayat, dan itu beda dengan dirayat. Dirayat itu ilmu, pemahaman. Jadi kalau kalau kemudian sanad-sanad riwayat itu tidak ada, tidak ada isinya. Jadi, dia cuma punya, dia bukan orang yang punya sanad ijazah belum tentu seorang yang berilmu. Jadi, sekedar dia mendapatkan izin dari gurunya untuk silakan saya punya sanad sampai Imam Bukhari misalnya. Saya punya sanad, apalagi sanadnya ijazah sampai Imam Bukhari. Nanti Imam Bukhari sampai Nabi. Nah, berarti kalau punya sanad sampai kemudian Bukhari, ya Bukharinya di situ punya sanad sampai Nabi. Nah, ini dianggap bahwa guru ini punya sanad sampai Nabi. Ini, kemudian dikesankan kalau wah ini orang yang berilmu, nah ini tidak betul. Belum tentu berilmu. Kalau dia sekedar punya sanad ijazah, ya sekedar punya ijazah saja. Jadi tidak ada, kalau dia tiba bukan tidak tidak punya, kemudian tidak belajar, ya dia tidak punya dirayah, dia tidak punya ilmu. Ya mirip-mirip orang sekolah punya ijazah sekolah itu belum tentu punya ilmu. Karena ijazah cuma menunjukkan dia pernah pernah pernah kemudian berada di sana sampai tugas akhirnya selesai. Ijazah cuma menunjukkan telah mengerjakan tugas akhir. Telah mengerjakan tugas akhir. Punya ilmu ya, belum tentu, belum tentu. Sehingga ijazah hadis misalnya ya, dia cuma menunjukkan kalau dia pernah bertemu dengan seseorang gitu. Kemudian orangnya memberikannya kepada ijazah, gitu saja. Apakah punya ilmu? Ya belum tentu. Karena cuma menunjukkan ketemu orang atau terhubung dengan orang. Kalau zaman sekarang ijazah belum tentu ketemu orangnya, bisa jadi lewat telepon, bisa jadi lewat Zoom, bisa jadi lewat yang lainnya. Nah, kemudian sesungguhnya wajib atas kita belajar empat hal. Ya, permasalahan itu disebut masail. Permasalahan, pembahasan itu disebut masail karena hal itu adalah wajib ditanyakan dan wajib mendapatkan perhatian. Dan masail, empat pembahasan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala ini mencakup agama seluruhnya. Sehingga empat hal ini jadirotun layak untuk mendapatkan perhatian karena besarnya manfaatnya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalil. Ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i adalah ma'rifatul huda bidalili. Ini aslinya perkataan Ibnu Al-Qayyim. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Itu lengkapnya. Ini asalnya perkataan Ibnu Al-Qayyim. Wa huwa dan ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengetahui yang benar dengan dasarnya. Dan ilmu terbagi, ilmu agama terbagi menjadi dua macam. Ilmu yang hukumnya fardu ain. Jadi wajib dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan. Tidak dimaklumi satupun orang yang tidak tahu hal itu. Karena ini ilmu yang fardu ain. Kalau ilmu itu fardu ain, maka tidak tahu itu tidak dimaklumi, namun dicela. Maka na wajiban alal insani. Maka yang wajib atas seorang untuk diamalkan, dan amal ini boleh jadi amal hati, ka usulil iman, semacam rukun iman. Demikian juga syariat, semisal syariat sholat, puasa dan yang lainnya. Dan mayajibujtinabuhu, dan semua hal yang wajib dijauhi, berbagai macam muharramat dan semacam itu, yang kewajiban itu tidaklah mimma layatimul wajibu illa bihi, dan semacam itu, semacam itu apa? Yaitu sarana. Sarana-sarana yang kewajiban itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Kewajiban sholat tidak akan terwujud tanpa toharah. Maka belajar tentang toharah ini hukumnya fardu ain. fahuwa wajibul ilmi bihi. Maka itu mengetahuinya hukumnya wajib. Orang tidak tahu tentang hal ini tidak dimaklumi, namun dicela. Kenapa Anda tidak tahu? Kenapa Anda ceroboh? Anda tidak melaksanakan kewajiban. Ya, sehingga ini sampai disampaikan bahasanya ilmu yang fardu ain itu ilmu tentang hal-hal yang wajib diamalkan dan ilmu tentang hal-hal yang wajib dijauhi. Maka belajar tentang al-manhiyat, hal-hal yang Allah larang, al-muharramat, hal-hal yang Allah haramkan. Demikian juga berarti belajar tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang wajib dijauhi. Ini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Demikian juga ilmu-ilmu yang wajib diamalkan, akidah, demikian juga ibadah-ibadah hariyah. Ini adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Sehingga ada yang membuat ungkapan ma wajaba amaluhu wajaba ilmuhu. Membuat ringkasan tentang ilmu yang fardu ain atau ma yajibu amaluhu yajibu ilmuhu. Segala sesuatu yang mengamalkannya, melakukannya itu menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, ilmu tentangnya hukumnya wajib dipelajari. Kemudian penulis mengkhususkan perkara ini, ketiga perkara ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam dengan dalil, padahal ilmu-ilmu yang lain juga banyak. Sebabnya, li'anna hiya usulul Islam, karena adalah pokok-pokok Islam, Islam itu tidak tegak kecuali dengannya. Dan karena tiga hal inilah yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kuburnya. Dan karena seorang hamba jika mengenal Rabbnya, mengenal Nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil, kamula lahu dinu, maka sempurna agamanya. Sempurna pengetahuan agamanya. Kemudian yang kedua, ilmu hukumnya fardu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah dosa dari yang lain. Itulah al-qadr az-zaid, kadar yang lebih dari yang dibutuhkan oleh setiap person. Semisal ahkamul bai' wal mawaris wal angkihah. Semacam hukum jual beli, pembagian waris, kemudian fikih pernikahan. Maksudnya hukum-hukum detail tentang jual beli, hukum-hukum detail tentang waris, hukum-hukum detail tentang pernikahan. Adapun hukum-hukum dasarnya, maka itu fardu ain. Karena orang itu setiap hari jual beli, maka wajib baginya tahu hal ilmu yang mensahkan jual belinya. Dan ketika seorang itu hendak menikah, maka dia punya kewajiban untuk belajar dasar-dasar sehingga tahu menikah yang sah. Ketika seorang itu punya kasus pembagian waris, maka belajar ilmu dasar, kemudian dasar-dasar tentang pembagian waris, tentu kasusnya hukumnya fardu ain. Maka ilmu adalah mengenal Allah dan seorang hamba itu mengenal Allah itu mengandung tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid tentang nama dan sifat Allah. Tauhid rububiyah adalah ilmu dan pengakuan adanya Allah tabaraka wa taala dan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki dan pengatur li hadzal kaun, alam ini. Dalil tentang tauhid rububiyah, Allah subhanahu adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, dan Allah telah menegakkan dalil-dalil yang demikian gamblang untuk hal itu. Ada dalil fitrah, kedua akal, kemudian yang ketiga mukjizat para rasul, yang keempat ijma seluruh manusia, dikabulkannya doa orang-orang yang terdesak meskipun dia orang kafir, yang keenam Allah berbicara dengan Musa Yang ketujuh ayatul kauniyah, berbagai macam ayat kauniyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Lihat definisi yang berbeda. Kalau di tauhid rububiyah adalah al ilmu wal iqrar. Namun kata-kata al ilmu wal iqrar tidak diulang di definisi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah langsung ganti menjadi ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Terjemah bebasnya beribadah hanya kepada Allah. Salat hanya kepada Allah, puasa ditujukan untuk kepada Allah, menyembelih, bernazar, berdoa ditujukan kepada Allah. Isti'anah minta tolong. Isti'anah itu sebenarnya kalau diterjemahkan dengan minta tolong agak ganjel. Karena isti'anah itu mirip dengan tawakal. Mirip dengan tawakal, kondisi hati. Tidak mesti kemudian bentuknya doa. Kalau kita terjemahkan minta tolong, kemudian asosiasinya adalah doa. Kemudian istighosah, padahal isti'anah itu lebih condong pada kondisi hati. Kemudian istighosah, kalau istighosah ini bagian dari doa. Ini bagian dari doa. Istighosah itu doanya orang yang susah agar susahnya hilang. Doanya orang yang punya utang, terlilit utang agar utangnya lunas. Doanya orang yang seret rezekinya agar rezekinya lancar. Doa orang yang sakit agar sakitnya sembuh. Doa orang yang anaknya sakit supaya anaknya sembuh. Doa orang yang tidak punya pekerjaan supaya segera punya kerjaan. Ini namanya istighosah. Doanya orang yang susah agar dihilangkan kesusahan darinya. Nah, kenapa kemudian redaksi tauhid uluhiyah sama tauhid rububiyah berbeda? Untuk mengisyaratkan bahasanya letak tauhid rububiyah itu di ilmu, di pengetahuan. Jadi, sedangkan letak tauhid uluhiyah itu di amal. Letaknya adalah di amal. Tidak ada tauhid uluhiyah tanpa amal. Tidak boleh tauhid uluhiyah cuma teori. Maka cuma teori ya, manusia harus beribadah pada Allah. Namun prakteknya tidak demikian. Maka ini tidak boleh. Sehingga tauhid uluhiyah didefinisikan dengan amal. Ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Ini amal ini. Definisi tauhid rububiyah. Sedangkan lain dengan tauhid rububiyah. Al ilmu wal iqrar. Pengetahuan dan pengakuan. Dengan adanya Allah dan bahasanya Allah itu begini, begini, begini. Allah Ta'ala berfirman, katakan sesungguhnya salatku, nusukku, itu sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dengan hal itu aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Maka orang yang memiliki tauhid uluhiyah tidaklah merasa takut, yaitu takut yang nilainya ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah diseru kecuali hanya Allah. Tidaklah ada penyembelihan kecuali hanya untuk Allah dan dengan nama Allah. Ada dua ya. Lahu dan ismihi. Lahu itu berkaitan dengan niat. Ismihi itu berkenaan dengan lisan. Ya, maka ketika menyembelih, lisannya mengucapkan bismillah. Dan niat hatinya ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang memiliki tauhid uluhiyah ya tidak boleh dan tidak mungkin menyembelihnya bismillah namun niatnya untuk yang berokso kampung, yang jin yang menguasai kampung ini, yang menguasai gunung ini dan seterusnya. Maka itu bismihi namun tidak lahu. Jadi, adalah orang yang memiliki tauhid uluhiyah la yadhbahu ila lahu wa bismihi. Maksud hatinya ditujukan kepada Allah dan yang terucap di lisannya saat menyembelih adalah menyebut nama Allah. Tidaklah bertobat kecuali hanya kepada Allah, rukuahnya kepada Allah. Tidaklah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidaklah tawaf kecuali di rumah Allah. Wahad bi'ainihi, dan ini wahad wa bi'ainihi, maka inilah tauhid uluhiyah yang menjadi pondasi Islam. Dan inilah tauhid uluhiyah yang seorang muslim terbedakan dari orang kafir. Dan inilah makna la ilaha illallah, yang karena la ilaha illallah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Wa kanat fihi al-khusumah, gara-gara tauhid uluhiyah inilah terjadi keributan antara para rasul dengan kaumnya. Para rasul mereka semua mendakwakan tauhid uluhiyah. Semua rasul mengatakan pada kaumnya, ya kaum ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kalimat yang lembut. Dan ini adalah kalimat yang lembut. Wahai, terutama di kata-kata, wahai kaumku. Maka para rasul mengatakan, kalian adalah keluargaku. Kalian adalah bagian dariku. Aku adalah bagian dari kalian. Aku adalah orang-orang yang cinta dan sayang pada kalian. Karena kalian adalah keluargaku. Sembahlah kalian pada, sembahlah Allah. Ini sembahlah Allah. Ini. Itu ya kaumi, wahai kaumku, wahai keluargaku, wahai orang-orang yang merupakan bagian dariku dan aku bagian dari kalian. Sehingga aku tidaklah menginginkan untuk kalian kecuali kebaikan. Sebagaimana kebaikannya aku inginkan untuk diriku sendiri. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalimat lembut. Ini kalimat lembut. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Fahum ya'rifuna Allah wa ya'budunahu. Maka mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik itu mengenal Allah dan menyembah Allah. Sehingga apa yang bikin mereka kafir? Lakin ya'buduna ma'ahu ghairahu. Dan di samping menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Itu yang bikin kafir. Karena tidak tauhid. Ibadahnya tidak hanya untuk Allah. Nyembah Allah iya. Dan orang tidak mungkin nyembah Allah kecuali mengenal Allah sebelumnya. Namun yang jadi masalah, lakin ya'buduna ma'ahu ghairah. Namun menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Dan hal ini bahasanya mereka itu menyembah Allah dan selain Allah itu jelas pada perkataan Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berkata pada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'buduna illalladzi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dengan semua yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakanku, yaitu kecuali Allah. Artinya kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan Ibrahim menegaskan, aku berlepas diri, aku tinggalkan semua yang kalian sembah kecuali penyembahan kalian kepada Allah, karena dia adalah zat yang menciptakanku. Maka Ibrahim berlepas diri dari berbagai macam sesembahan yang beraneka ragam dan menegaskan dan mengukuhkan kalau dia adalah menyembah zat yang menciptakan wahdahu semata dia, semata dia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, manusia terpecah belah ila musyrikina fi sa'ir wa muwahidina fi na'im. Adalah orang-orang musyrik dalam kesusahan dan orang yang bertauhid dalam kenikmatan. Al-uluhiyah yallati faraqathum wa rububiyah yallati jama'athum. Maka uluhiyah itulah yang memecah mereka. Ada menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan rububiyah itulah yang menyatukan mereka. Dan menjadi kewajiban seorang da'i yang mengajak manusia pada agama Allah untuk memulai dakwahnya dengan materi dakwah yang menjadi di materi pertama para rasul. Tidaklah mengajak orang untuk sholat, meninggalkan riba, wanitanya untuk komitmen pakai jilbab syar'i dalam keadaan melakukan kemusyrikan. Labuta min watil asas, tidak boleh tidak harus pasang pondasi terlebih dahulu yaitu tauhid. Ringkasnya orang musyrik itu ada dua macam. Ya, orang musyrik itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah tadi sebagaimana orang musyrik kaum Nabi Ibrahim. Dan demikian juga orang musyrik Arab yang mereka ini menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Mereka ini berdoa kepada Allah dan juga meminta kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah dan berdoa pada dewa-dewanya. Maka ini musyrik. Mereka menyembah Allah boleh jadi di waktu tertentu, misalnya waktu susah atau waktu senang. Nanti susah nyembah selain Allah, waktu senang nyembah Allah, waktu susah nyembah selain Allah, atau sebaliknya. Waktu susah nyembah Allah, waktu senang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ada menyembah Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah ini musyrik, dan ini musyriknya kaum Ibrahim, musyriknya orang jahiliyah Arab dan banyak dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, musyrik dalam bentuk menyembah selain Allah tanpa menyembah Allah. Tanpa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hanya menyembah maka animisme, dinamisme kita katakan musyrik. Mereka menyembah arwah leluhur atau menyembah kekuatan-kekuatan alam, menyembah dewa-dewa tanpa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa statusnya? Musyrik. Dan musyrik ini lebih jelek daripada musyrik jahiliyah. Musyrik jenis yang kedua ini lebih jelek daripada musyrik jenis yang pertama. Dan musyrik pertama musyrik jahiliyah. Misalkan musyrik yang kedua boleh jadi musyrik animisme, dinamisme. Tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, hanya kemudian menyembah kekuatan alam, angin, atau kemudian angin, air dan sebagainya, atau menyembah arwah leluhur. Kemudian yang ketiga, tauhid nama dan sifat Allah, itulah mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan makna mayaliku yang layak dengan kemuliaan Allah dan keagungannya, dengan menghindari empat hal: tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqyif, dan tanpa tamthil. Kita selesaikan dulu bagian atas. Dan siapa yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya pasti akan mencintainya dan akan mengagungkannya dan malu kepadanya dan bersegera untuk beribadah kepadanya dan bersegera untuk mendapatkan ridhonya, rindu untuk berjumpa dengannya, mencari kelezatan dengan dekat kepadanya, jiwanya tenang, lapang dadanya, hatinya penuh dengan iftikar, merasa membutuhkan, wal ittirar, dan sangat-sangat membutuhkan pada Allah. Orang yang betul-betul mengenal Allah, dunia itu kecil di matanya. Ada salah satu ulama salaf mengatakan, man arafallaha ittasa'a alaihi kullu dhiqin. Siapa yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, semua yang sempit terasa lapang. Siapa yang betul-betul mengenal Allah, kemurahannya, janjinya, dan yakin dengannya, maka siapa yang betul-betul mengenal Allah, maka semua yang sempit itu terasa lapang. Maka semua yang sempit itu terasa sempit. Maka ini menunjukkan kurangnya pengenalan terhadap Allah, kurang kenal dengan Allah, dan kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca catatan kaki tentang empat hal yang harus dihindari dalam menyikapi nama dan sifat Allah. Yang pertama, tahrif. Tahrif adalah mengubah makna sifat kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan dia katakan bahasa yang dimaksud dengan tangan Allah itu kekuasaan Allah misalnya. Kemudian ta'til adalah menolak sifat seluruhnya atau sebagiannya. Dia tolak kalau itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka ada ta'til yang bersifat kulli. Ta'til yang bersifat total, yang ini terjumus padanya Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menolak semua sifat Allah. Kemudian ada ta'til juz'i, ta'til parsial. Menerima sebagian sifat dan tidak menerima sebagian sifat. Menerima sebagian sifat, 7 sifat atau 13 sifat atau sejumlah sifat, dan tidak menerima yang lainnya. Kemudian at-takyif artinya mengkabarkan tentang keadaan sesuatu dan kaifiyah. Bagaimanakah sesuatu tersebut? Dan sifat Allah itu punya kaifiyah. Hanya saja tidak ada yang tahu kaifiyahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah tidak mengingkari adanya kaifiyah bagi sifat Allah, tidak. Ahlussunnah meyakini sifat Allah punya kaifiyah. Tapi kaifiyah bentuknya itu, kaifiyah sifatnya, bentuk tangannya seperti apa misalnya, bentuk turunnya seperti apa misalnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menginformasikannya kepada kita sehingga kita tidak mengetahuinya. Tamtsil artinya menegaskan semisal sesuatu. Semisal mengatakan bahasa sifat Allah seperti sifat makhluk. Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari hal tersebut setinggi-tingginya. Dan hakikat syirik itu tamsil. Hakikat syirik itu tamsil. Oleh karena itu syirik itu bentuknya ada dua macam. Kalau tidak menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah. Syirik itu ada dua macam, semuanya tamsil. Semuanya tamsil. Boleh jadi bentuk ada syirik dalam bentuk menyamakan makhluk dengan Allah. Meyakini adanya makhluk yang punya kuasa seperti kuasa Allah. Bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta. Bisa mengatur sebagaimana Allah mengatur. Ada jin-jin tertentu. Ada jin-jin tertentu. Dia mengatur kemudian gunung Merapi sebagaimana Allah mengatur gunung, mengatur jagat raya. Dia punya menguasai dan mengatur pantai selatan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk ditamsil disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik. Ada manusia tertentu, orang soleh atau yang diyakini soleh, itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam masalah berhak untuk disembah, sama dalam dengan Allah dalam masalah mengatur, kemudian memberi rezeki dan seterusnya. Maka syirik dalam bentuk menyamakan tamthil, menyamakan makhluk dengan Allah. Makhluk disamakan dengan Khalik. Yang kedua, bentuk syirik adalah menyamakan Khalik dengan makhluk. Menyamakan Khalik dengan makhluk. Maka Allah dianggap sama dengan makhluk. Itu juga kesyirikan. Juga kemusyrikan. Maka tangan Allah sebagaimana tangan makhluk, wajah Allah sebagaimana wajah makhluk, dan seterusnya, itu juga syirik. Oleh karena itu ungkapan para ulama, al-mumathilu ya'budu sunaman. Al-mumathilu ya'budu sunaman. Ahlu tamthil, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu hakikatnya menyembah berhala, menyembah patung berhala. Kemudian catatan ke kiri halaman 19, faedah, ada tiga hal yang diberlakukan sebagaimana makna zahirnya. Makna yang langsung tertangkap ketika orang Arab atau orang yang faham bahasa Arab membaca satu teks. Yang pertama adalah sifat Allah. Murha kama ja'at. Mur di situ maknanya usbut. Tetapkan, yakini sebagaimana apa adanya. Artinya sifat itu ditetapkan dan diyakini, lafaz sifat dan makna kandungan sifat. Dan janganlah, atau Anda tetapkan sifat, lafaznya dan maknanya, dan jangan tanyakan kaifiyah sifat. Dalam pengertian sifat itu ada, sifat Allah itu ada kaifiahnya, namun kita makhluk tidak mengetahui. Wala tumatsil, dan jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian yang kedua, hadis-hadis ancaman. Itu supaya punya efek jera, membuat takut, itu biarkan dibaca sebagaimana apa adanya. Supaya orang ngeri. Supaya orang itu ngeri. Terutama kalau itu pembahasannya di ruang publik dalam rangka mengingatkan orang bahaya dosa, itu jangan dirinci. Jangan dirinci. Nanti kalau dirinci, efek menakutkannya jadi hilang. Efek menakutkannya jadi hilang. Efek ngerinya jadi hilang. Dirinci itu pembahasan di tataran di penuntut ilmu. Di tataran penuntut ilmu. Nah, kenapa ini dimaknai sebagaimana zahirnya? Li'ana ablaghu fi zajri. Supaya lebih ablagh maksimal fi zajri, dalam melarang, dalam mencegah. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutus silaturahim, enggak kenal sama pamannya, enggak kenal sama bibinya, enggak nyambung hubungan sama mereka, maka tidak akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka kalau dalam konteks kita memotivasi orang menjaga silaturahim dengan kerabatnya, dengan kerabatnya, maka enggak usah didetailkan. Menceritakan hal ini menunjukkan bahayanya orang yang memutus hubungan dengan kekerabatannya, tidak kenal saudara-saudaranya, orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Nabi ancam tidak akan masuk surga. Gitu. Maka hal ini menunjukkan kita harus begini, begini, begini, begini. Tidak, kemudian dirinci. Yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini ada dua rincian. Yang pertama, menghalalkan, meyakini bolehnya memutuskan hubungan kekerabatan, ya, maka tidak masuk surga sama sekali karena dia orang kafir. Namun karena jika tidak demikian, mengakui wajibnya silaturahim namun malas silaturahim, sayang dengan duitnya, ya, atau karena yang lainnya, maka ini ya kalau Allah maafkan nanti langsung masuk surga. Nah, ini jadi kurang nih kalau nanti kalau Allah maafkan nanti masuk surga. Ya mudah-mudahan Allah maafkan saya nih, jadinya nanti audiennya wah, mudah-mudahan saya termasuk yang dimaafkan. Jadinya kurang. Nah, maka kalau pembahasannya itu di ruang publik dan tujuannya bukan kemudian di ruang kelas, bukan di hadapan thullabul ilmi, maka biarkan sebagaimana zahirnya, nggak usah didetail-detailkan. Kalau kemudian ketika kemudian di ruangnya ruang publik, ruang umum, tujuannya untuk zajar, tujuannya untuk melarang, maka melarang misalnya jimat, sudah katakan jimat itu syirik. Seorang yang beriman tidak melakukan kesyirikan. Enggak usah didetailkan, tapi itu syiriknya syirik asghar. Kalau meyakini itu lantaran. Kalau itu kan asghar, nanti kemudian orang lengkapnya asgharnya yang ketangkep. Nah, yang ketangkep asghar. Kecil kan, nah, kan syirik kecil lah masih. Enggak apa-apalah syirik kecil. Nah, enggak apa-apalah syirik kecil. Maka tujuan zajarnya jadi tidak maksimal. Nanti malah yang tertangkap ya itu tadi kecilnya. Terus kemudian dimaknai sendiri, paling dosanya dosa kecil juga kan, kecil lah ya, dosanya kecil. Berarti tidak apa-apa lah pakai jimat, yang penting lantaran. Yang penting itu sebagai wasilah, sarana, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, dosa kecil, ya, syirik kecil. Nanti kemudian yang teriang-ingan malah kecilnya itu, syiriknya gak kelewatan, gak kabur-kabur itu. Terus kecilnya yang kemudian yang nempel banget kecilnya. Tidak, kalau itu di ruang publik, di ruang publik, di amatun nas, tidak dirinci. Bacakan hadis-hadis tentang itu syirik. Menta'ala kota mimatan fakot asyoka. Siapa yang pakai jimat, siapa yang kalungan jimat, siapa ini, maka dia melakukan kemusyrikan. Dia musyrik. Nah, gitu. Tidak bertauhid. Supaya zajirnya kemudian betul-betul masuk. Tafsir dalam masalah ini, nah, itu untuk orang yang belajar akidah secara mendalam. Yang belajar akidah secara mendalam. Untuk akidahnya orang awam, gak usah dirinci. Gak usah dirinci. Tapi kalau untuk kemudian pelajar akidah, orang yang belajar akidah secara kemudian dari dasarnya secara taksili, nah itu yang nanti dikasih rincian. Tapi kalau itu khutbah Jumat, kalau itu kultum Ramadan atau nah itu enggak dikasih rincian. Tujuannya apa? Ablaq fi zajr, supaya lebih maksimal dalam melarang. Kemudian yang ketiga, hadisul wa'di, hadis-hadis tentang janji. Hadis tentang janji. Maka ya disampaikan ya apa adanya. Kalau itu di ruang publik, semacam khutbah Jumat, ya kultum disimak oleh semua jamaah masjid, khutbah Id. Li'annahu ablaghu fit tarhib, karena itu lebih maksimal dalam memotivasi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba muslim yang salat karena Allah setiap hari 12 rakaat, yaitu salat sunnah yang bukan salat fardu, kecuali Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah, satu rumah di surga. Maka tidak perlu dijelaskan ikhtilaf ulama dalam masalah ini, apakah ini dibangunkan rumah ini harian ataukah kemudian jadi per hari itu kemudian dapat rumah, ataukah kemudian ini bukan per harian, bukan harian. Itu jangan dirinci kalau untuk memotivasi orang. Motivasi orang umum, orang awam gitu ya. Ini supaya semangat sholat rawatib 12 rakaat, itu enggak usah tafsir ikhtilaf ulama di sini, jangan dibawakan. Ini enggak keren ini, namun khutbah Jumat memotivasi sholat rawatib kemudian malah ngasih tafsir dalam masalah ini. Itu tidak jadi memotivasi. Tapi ketika bayangkan ketika kita sholat sunnah waktu 12, Allah bangunkan rumah. Rumah di sini artinya istana. Nah, gitu. Gak usah dikasih detail. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah ini ya seumur hidup itu rutin, ah, nanti dapat satu rumah, atau kemudian ini harian. Ah, ini, nanti ini pendapat fulan, ah. Padahal ini ruangnya khutbah Jumat, ruangnya kultum, ruangnya khutbah khutbah hari raya. Jangan. Wah, itu bukan koren ilmiah, salah itu. Ilmiah tidak pada tempatnya. Ilmiah tidak pada tempatnya. Tidak balik itu namanya. Berbicara sesuai dengan konteks. Berbicara sesuai dengan keadaan. Ini kan keadaannya kemudian di depan banyak orang. Intinya adalah gimana mereka semangat beramal. Maka penjelasannya penjelasan yang mendukung semangat beramal. Jangan yang gembos-gembos sih. Oh, ini seumur hidup ya, baru nanti dapat satu rumah. Waduh, seumur hidup ya. Ya, seumur harus rajin hidup rutin seperti itu. Waduh, kalau itu ya berat sekali akhirnya. Enggak lah, enggak usah lah. Pupuskan semangat itu lah. Ini jadinya demikian. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'una alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.